terutama dari kalangan artis-artis hijrah, menjadi semakin meramaikan pembicaraan tentang salafisme. Di sisi yang lain, nama ini menjadi negatif dikarenakan aksi-aksi sebagian pihak yang gak bertanggung jawab, yang melanggar tidak hanya bimbingan Islam, tidak hanya bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga melanggar norma-norma etika-etika dalam bernegara. Muncul aksi-aksi teror, muncul komunitas teroris. Ternyata mereka juga mengatasnamakan salafi. Para pelaku-pelakunya menyatakan dirinya bermadzhab salaf, sehingga semakin ramai pembicaraan tentang salafisme pro dan kontra. Yang sangat disayangkan, banyak pihak-pihak yang hanya mengkaji, mempelajari salafisme dari permukaan, dari luar, mereka-reka, meraba-raba, dengan tanpa mengkaji langsung dari sumber aslinya, dari para ulama-nya. Sehingga muncul hasil penelitian, pengkajian yang amburadul, mencampur adukkan sekian banyak kelompok-kelompok yang memang menyimpang dengan salafisme yang mulia. Barakallahu fikum. Pada umumnya, ikhwanatina azakumullah, di tengah-tengah masyarakat kita, mereka belum familiar dengan salafi ini. Ya, masih antipati dengan salafi ini. Masih pobi dengan salafi ini. Menganggap salafi adalah teroris. Salafi adalah kaum radikalis. Ila akhirih. Salafi kaum ekstremis. Salafi kaum eksklusif. Salafi kaum intoleran. Dan yang lain-lainnya dari berbagai macam gelar-gelar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebuah fenomena yang harus diluruskan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Maka penting kiranya kita mengkaji, mempelajari secara khusus, lebih mendalam, lebih dijabarkan dan diuraikan tentang apa itu salafisme, apa itu pemahaman salaf, apa itu manhaj salafi, apa itu dakwah salafiyah, langsung dari para ulama-ulama kita, supaya tidak salah paham terkait dengan salafisme, dan supaya kita tahu ternyata salafisme itu adalah Islam itu sendiri, Islam yang sempurna, Islam yang mulia, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Islam yang hak adalah salafi. Kita akan mengkaji insyaallah tabaraka wa taala sebuah risalah dengan judul Mahiya Salafiyah. Apa salafisme itu? Ta'lif Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah. Asy-Syaikh Al-Bukhari beberapa kali, dua kali datang ke Indonesia pada acara daurah nasional kita. Masih hidup sampai sekarang, dan beliau tinggal di kota Madinah, sudah profesor dan termasuk ru'us dakwah salafiyah fi hadzal zaman, di antara tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh dunia untuk dakwah salafiyah di zaman sekarang ini, bersama dengan para masyih yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka kajian kita kajian kitab, bukan lagi kajian tematik. Ya, kajian kitab otomatis yang hadir mestinya megang kitabnya supaya bisa menelaah satu persatu lafadz per lafadz yang disampaikan oleh muallif hafizahullahu tabaraka wa taala. Kita kaji, kita telaah, kita uraikan, kita jabarkan supaya kita lebih mendalam dan mengetahui tentang salafisme dengan benar. Kitab ini barakallahu fikum selain mukaddimah yang menjelaskan tentang sejarah dakwah para anbiya wal mursalin, sejarah Islam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat. Juga akan dijelaskan di sini tentang makna salaf secara bahasa, kemudian siapa yang dimaukan dengan salaf secara istilah, nama-nama lain yang syar'i yang dimiliki oleh salaf, hukum mengikuti salaf, hukum intisab menisbatkan diri kepada salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah, kemudian ma'alim, pijakan-pijakan, dasar-dasar, pondasi-pondasi makna salaf, ciri khas-ciri khasnya, kemudian penutup. Sehingga ini risalah walaupun tipis namun mencakup banyak hal yang berkaitan dengan salafisme. Kita kaji, kita pelajari, jangan dahulu pobi, jangan dahulu merasa antipati. Barakallahu fikum. Dengarkan, simak, pikirkan, resapi secara ilmiah, baru silakan menilai apa itu salafisme. Barakallahu fikum. Langsung saja kita baca muqaddimah dari muallif hafizahullahu tabaraka wa taala. Qala asy-syekh ad-doktor al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullahu tabaraka wa taala fi risalatihi ma hiya salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah, pendahuluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ini disebut dengan khutbatul hajah, disebutkan dari mulai awal sampai akhir sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari banyak sahabat dan dia sahih secara meyakinkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memulai muhadharahnya dengan khutbatul hajah, memulai beberapa hajatnya dengan khutbatul hajah dalam muhadharah, ceramah-ceramah, ketika khutbah Jumat, ketika khutbatul Id, ketika mau akad nikah, ya, khutbatul hajah dibaca sebelum akad nikah, Ini hukumnya sunnah mustahabbah. Dianjurkan dalam Islam. Bukan perkara wajib, perkara sunnah mustahabbah. Yang melakukannya majur dapat pahala insyaallah tabaraka wa taala, apalagi dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kita dalam risalahnya, karya tulisnya, banyak di antara mereka memulai dengan khutbatul hajah, juga sunnah mustahabbah. Sebagian ulama kita tidak memulainya dengan khutbatul hajah ini, menunjukkan perkara yang boleh, bukan perkara yang dilarang. Ketika mereka memulai dengan mukadimah yang lain, biasanya menyesuaikan dengan isi kitab. Ketika isi kitabnya sebuah kitab jawaban dari sebuah pertanyaan, disebutkan di mukadimah. Di mukadimah. Ketika isi kitabnya pembahasan tentang masalah A, tentang masalah akidah atau masalah apa, disebutkan di mukadimahnya. Mukadimah sampai bagian akhir. Semacam kayak prolog terkait dengan isi kitab. Itu memudahkan bagi seorang thalibul ilmi yang tidak sempat membaca semua isi kitab, dia bisa membaca bagian mukadimahnya dan bagian fihrisnya. Mukadimah itu menggambarkan isi kitab, fihris itu menyebutkan secara global muatan kitab dari mulai awal sampai akhir. Ini bagi seorang thalibul ilmi penting. Ya, penting. Satu, penting beli kitab. Kitab pelajaran dan juga kitab-kitab referensi. Ya, kitab induk referensi, kitab-kitab bacaan untuk melapangkan dan meluaskan wawasan keilmuannya. Terkadang tidak semua dia baca. Dan nampaknya susah dia membaca semuanya. Juga boleh dia membeli kitabnya cukup banyak dan sekian rak begitu. Nah, di antara caranya ialah baca mukadimah, baca fihris. Itu minimal. Baca mukadimah dari mu'alif, baca fihris. Anda akan mengetahui secara global isi kitab. Isi kitab. Itu nanti manfaat ketika antum hendak mengajarkan sesuatu atau mencari referensi. Ingat, pernah membaca di buku ini. Ambil, dibuka, menjadi sebuah rujukan untuk pengkajian dia, atau mahadharah dia, atau ketika dia mengajarkan kitab di kelas-kelas yang semisalnya barakallahu fikum. Al-muhim, ini namanya khutbatul hajah, hukumnya sunnah. Kata mu'alif, hafizahullah wa ba'du, setelah itu, fa'abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Maka saya memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uthni alaihi al-khaira kullah. Dan aku menyanjung semua kebaikan untuk Allah azza wa jalla semata. Fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Maka tidak ada kebaikan yang bisa dicapai, diraih, melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min tamam fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum. Dan sesungguhnya termasuk kesempurnaan fadilah dari Allah azza wa jal, dan kesempurnaan nikmat Allah atasku dan kalian. An hayya'a lana hadzal liqa. Allah memberi kemudahan, mempersiapkan untuk kita perjumpaan ini. Fi hadzal baladil mubarak, di negeri yang barokah ini, Makkah al-Mukarramah, yakni Makkah al-Mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah, kita berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Natadzakarullah, kita saling mengingat Allah azza wa jalla. Fa asallallaha fa Allah as'al ay yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah innahu sami'un mujib. Maka hanya kepada Allah semata aku memohon, semoga Allah menjadi kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dengan baik lalu mengikuti yang terbaik daripadanya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengijabahi doa. Disebutkan di bawah itu, risalah ini asalnya sebuah muhadharah, ceramah beliau yang disampaikan di Jami' Faqih di Hayy al-Aziziyah di Makkah Mukarramah pada hari Kamis tanggal 10 Sya'ban tahun 1431. Jadi 10 tahun yang lalu. Ini di sela-sela aktivitas daurah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang diselenggarakan di Masjid As-Sabil di Makkah Al-Mukarramah. Dari ceramah ditranskrip menjadi sebuah risalah. Barakallahu fikum. Langsung masuk pada mukadimah beliau. Ayyuhal ikhwah, kata walif, wahai para ikhwah sekalian. Kanan nasu qabla bi'athati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. Dulu umat manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, mereka di era jahiliyah, amayah, buta, dalam kebutaan dari kesyirikan, kezaliman, dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu kondisi umat manusia sebelum Nabi kita Muhammad diutus. Jadi dalam sejarah itu disebutkan jarak antara Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai Nabi terakhir Bani Israel dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengatakan 5 abad. Khamsatu qurunin, 5 abad. Jadi berapa tahun ya, Pak? 500 tahun. Suatu jarak yang sangat lama, yang sangat-sangat jauh. Barakallahu fikum. Sehingga semenjak diangkatnya Nabiullah Isa ke langit, ini sebagai akidahnya kaum muslimin, akidah Ahlussunnah, beliau diangkat ke langit, nanti akan turun di akhir zaman sebagai tanda kiamat besar, membunuh Dajjal. Baik. Banyak dari kalangan umat manusia ini yang lalai sudah dari bimbingan agamanya. Sampai pada puncaknya mereka pada jahiliyatun jahla, era jahiliyah yang betul-betul jahiliyah, dikenal dengan al-jahiliyatul ula, jahiliyah pertama. Barakallahu fikum, betul-betul pada kerusakan, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, kezaliman-kezaliman, pembunuhan, kondisi yang sangat mengerikan di masa itu. Hanya menyisakan baqaya min ahli kitab. Ketika Rasul diutus itu hanya menyisakan baqaya min ahli kitab. Beberapa orang, sisa-sisa dari ahli kitab yang masih memegangi agama sebelumnya. Ada Waraqah bin Naufal di antaranya. Dan sedikit, tidak banyak. Rata-rata pada era jahiliyah. Pada era jahiliyah. Kesyirikan, kekufuran, kezaliman, penyimpangan-penyimpangan. Wallahul musta'an. Di era itu. Qala faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sayyidnya seluruh makhluk, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan nas hadis beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku, kata Rasul, sayyidnya, tokohnya anak Adam, bukan kesombongan. Sehingga beliau dikatakan sebagai sayyidul khalqi atau sayyidu waladi Adam. Nabi kita Muhammad SAW. Ala fatratin min ar-rusul, pada masa-masa kekosongan dari para rasul. Jarak Nabi Allah Isa dengan beliau 5 abad. Namanya ayyamul fatrah, masa kekosongan yang begitu lama, diutuslah beliau di tengah-tengah kaumnya. Liyuqimal millatal auja, untuk menegakkan, meluruskan millah yang bengkok. Fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu, hingga mereka semua mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah, maka mereka akan beruntung, berbahagia dengannya, karenanya. Faja'a ma'ahul haq wa zahaqal batil, maka datanglah kebenaran bersama dengan beliau dan hancurlah kebatilan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'a ma'ahul huda, beliau datang membawa petunjuk. Ja'at ma'ahul hayah, datang bersama dengan beliau kehidupan. Hayat yang dimaukan sekarang hayatun ma'nawiyah, kehidupan batin, kehidupan ma'nawi, menghidupkan hati-hati mereka yang tadinya syirik, kufur, penyimpangan-penyimpangan, kezaliman, kemaksiatan, hidup dengan cahaya iman, dengan cahaya tauhid. Barakallahu fikum. Ja'a ma'ahul 'adl, datang bersama dengan beliau keadilan. Wa mahallahu bihi syirik, dan Allah hapuskan kesyirikan dengan beliau. Arsalahu Allahu jalla fi'ulah rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla fi'ulah, Allah utus beliau sebagai rahmat untuk segera malam raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran liman amana bih, sebagai pemberi kabar gembira bagi yang beriman kepada beliau. Wa nadhiran liman asahu wa sadda'a sunnatih, dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang durhaka kepada beliau dan yang berpaling dari sunnah beliau. Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil, maka dengan beliau sallallahu alaihi wasallam Allah memisahkan, memilah antara yang hak dengan yang batil. Disebutkan dalam hadis, wa Muhammadun farraqa bainan nas, dan Muhammad memisah-misah umat manusia. Dengan beliau ada yang muwahhid, ada yang musyrik, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang ahlul hak, ada yang ahlul batil. Yang beriman kepada beliau mukmin, muwahhid, ahlul haq. Yang tidak beriman kepada beliau, yang durhaka kepada beliau, dikatakan musyrik, kafir, ahlul batil. Langsung terbedakan dengan beliau. Qala Allahu jalla fi'ala, Allah berfirman jalla fi'ala di Al-Ma'idah 15 dan 16. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Sungguh telah datang kepada kalian rasul kami, Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan kepada kalian mayoritas, kebanyakan dari apa yang kamu sembunyikan dari Alkitab. Wa yafu an katsir, dan memaafkan dari banyak perkara. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Azza wa Jalla cahaya dan kitab yang nyata. Wahyu Ilahi, Al-Qur'anul Karim, dan beliau SAW yang menyampaikannya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Dengan rasul ini, bihi kepada Rasulullah SAW, dengan rasul ini Allah memberikan hidayah, memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, diberi petunjuk subulus salam, jalan-jalan keselamatan, yakni abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Jalan kebenaran cuma satu. Jalan yang hak cuma satu, enggak banyak. jalannya Allah yang meretakan, jalannya para anbiya wal mursalin yang menyampaikan, jalannya kaum muslimin yang menapakinya. Subulah salam itu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Ya, amal soleh, amal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mukmin yang mengikuti ridhonya Allah Azza wa Jalla mendapatkan petunjuk melalui beliau untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan sehingga mereka mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nuri bi idznihi, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Tayib. Ini dari beliau al-Mu'allif hafizahullah menggambarkan secara global tentang kondisi umat manusia sebelum Nabi kita Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah. Ketika Rasul diutus sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tauhid, risalah Islam, maka perlahan dan pasti, sedikit demi sedikit, umat manusia mengenal Islam. Kalau dibicarakan sejarahnya sangat panjang, ketika beliau berdakwah di Makkah, di awal-awal dakwahnya, mengalami cobaan, rintangan, gangguan, dan segala macamnya. Para sahabat yang baru masuk Islam, atau yang pertama kali masuk Islam, mereka harus disiksa, dianiaya, dan segala macamnya. Terutama para sahabat yang tidak memiliki kabilah besar. Secara panjang, di fase Mekah, beliau hijrah ke kota Madinah, sampai kemudian Islam jaya, umat manusia berbondong-bondong masuk Islam, cahaya Islam menyinari seluruh jazirah Arab. Maka yang disampaikan sama beliau, al-mu'allif hafizahullah, al-haq nampak, al-iman nampak, tauhid nampak, Islam nampak, petunjuk Islam nampak, kehidupan pun menjadi terang, keadilan di mana-mana, syirik hilang. Barakallahu fikum. Sampai Nabi kita Muhammad wafat. Jadi beliau diutus dari mulai awal dakwah sampai beliau di akhir masanya, era jahiliyah hilang, menjadi era Islam. Jadi era Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Hafidz Abu Ja'far Ibnu Jarir al-Tabari, Imam Mufassirin fi tafsirin inda hadhihi al-ayah. Berkata sang Imam al-Hafidz Abu Ja'far bin Jarir, namanya Muhammad bin Jarir al-Tabari, imamnya ahli tafsir, dalam tafsirnya tentang ayat ini menjelaskan ayat di atas. Qala ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan cahaya di atas datang kepada kamu dari Allah, nur, cahaya, dan kitab yang nyata. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang nyata Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, yang dimaksud dengan nur di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haqqo wa adhara bihil Islam wa mahaqa bihi syirik, yang mana dengan beliau Allah menerangi kebenaran, Allah menampilkan dengan beliau Islam ini, dan Allah membinasakan, mensirnakan syirik dengan beliau juga. Fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinul haq, maka Rasul adalah cahaya bagi orang-orang yang mencari cahaya, menginginkan cahaya dengan beliau. Beliau menjelaskan kebenaran. Indah kalamuhu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nur Nabi kita Muhammad. Dikatakan nur karena Allah menerangi al-haq melalui beliau. Karena Allah yang memenangkan, menampilkan Islam melalui beliau. Karena Allah yang mensirnakan, yang menghapuskan kesyirikan melalui beliau. Nur, dikatakan nur cahaya, cahaya bagi orang-orang yang beriman kepada beliau. Dia akan tahu mana yang hak, mana yang batin. Ini pemahaman yang benar. Pemahamannya yang benar. Jangan memahami sebagaimana pemahamannya kaum sufiyah. Kan? Rasul itu nur, cahaya. Mereka mengatakan dunia itu diciptakan dari nur. Nur siapa? Dari cahaya Muhammad. Dia mengatakan, Nur Muhammad inilah yang menciptakan alam raya ini. Ada kufur, kesyirikan, meyakini adanya pencipta selain Allah. Meyakini alam raya yang menciptakannya Nur Muhammad. Ada kufur. Yang menciptakan Al-Khaliq Allah Azza wa Jal. Jangan salah memahami ayat ini. Itu pemahaman kaum sufiyah yang menyimpang. Yang betul yang dikatakan tadi oleh At-Tabari rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif warwal Imam Al-Bukhari fi sahih. Imam Bukhari dalam bukunya sahih meriwayatkan an Atha bin Sa'ib rahimahullah, dari Atha bin Sa'ib rahimahullah qala, dia berkata, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Faqultu lahu. Saya bertanya kepada beliau, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritakan kepada aku tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat, yang termaktub dalam kitab Taurat. Ini pertanyaan menunjukkan apa, Ikhwan? Masyhur di kalangan kaum muslimin kala itu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, sifat-sifat beliau itu ada di buku-buku kitab suci Bani Israel. Ada di Taurat, ada di Injil. Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Ada di sana. Baik, sehingga sebagian tabi'in ingin tahu apa sifatnya Rasul dalam Taurat. Abdullah bin Amr bin As menyampaikan sifatnya Rasul bukan langsung mengambil Tauratnya, tetapi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul yang memberitakan kepada beliau, Rasul yang memberitahu sifatnya beliau dalam Taurat. Paham ya? Ini menunjukkan ya khanamtina azakumullah, Bani Israel, Al-Yahud, Wan-Nasara tahu betul, sangat mengerti dan mengetahui tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sifat-sifatnya, rinci, detail. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasul seperti anaknya sendiri. Tahu betul mereka ini. Sifatnya, fisiknya, rinci. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala Rasul diutus sebagai Nabi dan berdakwah kepada mereka dan mereka menolak, bukan karena jahil, tapi karena hasad. Ya, bukan karena jahil, tapi karena hasad. Tahu berkahnya Rasul, yakin Rasulullah SAW, tahu itu. Menolak, tidak mau beriman, dikarenakan hasad. Hasadan min indi anfusihim. Apa bentuk hasadnya itu? Bentuk hasadnya banyak keterangan dari para ulama. Yang paling nampak ialah dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW ternyata diutus dari kalangan bangsa Arab, dari suku Quraisy. Dahulu di era jahiliyah, barakallahu fikum, mereka-mereka ini, orang-orang ahli kitab, Yahud, Nasara, itu membanggakan di hadapan orang-orang Arab, kami nanti bakal menang dalam peperangan-peperangan kami. Karena sebentar lagi akan muncul Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin, bergabung dengan kami. Bersama dengan kami. Mengalahkan kalian. Kami akan menang. Nah, itu sudah diworo-woro sama mereka. Karena mereka yang tahu kabarnya. Orang-orang Quraisy tidak ngerti apa-apa. Orang jahiliyah. Dilulukan Nabi ini, Nabi terakhir, Nabi terakhir. Bayangannya dari kalangan mereka, karena selama ini memang dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan Bani Israel. Israel, Yaakob bin Ishak bin Ibrahim. Hanya satu yang bukan dari Bani Israel. Siapa? Nabi Ismail. Nabi kita Muhammad dari Bani Ismail. Ternyata ketika beliau muncul, diangkat sebagai benar Rasul, bukan dari mereka. Geramnya luar biasa. Kecewanya luar biasa. Barakallahu fikum. Hasad dari sisi mereka, barakallahu fikum. Nah, gitu ya. bukan karena jahil, tapi karena hasad. Wallahul musta'an. Qala, kata Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ajal, baiklah. Akan saya jelaskan sifat beliau dalam Taurat. Kata beliau, wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'dhi sifatihi fil Qur'an. Sungguh demi Allah, beliau disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau dalam Al-Qur'an. Yaitu, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahida, sebagai saksi, wa mubasyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, untuk menjaga, sebagai penjagaan bagi orang-orang ummi, orang ummi yang tidak bisa baca dan bisa tulis. Hirz hifz, anta abdi wa rasuli, engkau hambaku dan rasulku. Sammaitukal mutawakkil, aku beri nama engkau al-mutawakkil, nabi yang bertawakal kepada Allah. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Beliau bukan orang yang fadhun, bukan orang yang kasar, bukan orang yang ghalidh, yang kaku, keras hatinya. Wala sakhabin fil aswaq, bukan orang yang teriak-teriak di pasar-pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, dan beliau tidak meredam kejelekan dengan kejelekan pula. Walakin ya'fu wa yaghfir, tapi beliau ini memaafkan dan memberikan pengampunan. Walayyaqbidahullahu hatta yuqima bihim millatal auja, dan Allah tidak akan mewafatkan beliau hingga Allah menegakkan melalui beliau milah yang bengkok ini. Bi ayyakulu la ilaha illallah, dengan mereka semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umya, maka Allah membuka dengan kalimat tadi mata-mata yang buta. Wa adhanan summa, telinga-telinga yang tuli. Wa quluban hulfa, dan hati-hati yang tertutup. Ada di sebagian Al-Quran dan di sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikan pada kata-kata walayyaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatil auja. Awal dakwah banyak rintangan. Semakin lama semakin jaya sampai agama yang bengkok oleh kemusyrikan tegak lurus dengan iman, dengan tauhid, dengan Islam yang beliau bawa. Sehingga di eranya beliau yang ada hanya Islam, enggak ada nama yang lain. Yang ada hanya iman, enggak ada nama yang lain. Di fase Mekah hanya ada dua kelompok, imma muslim muwahhid, imma musyrik. Enggak ada lagi orang ketiga. Di fase Madinah ketambah satu orang, munafik. Imma mukmin, imma musyrik. Musyrik ini musyrik yang jahiliyah atau kali kitab, atau munafik. Zahirnya Islam, batinnya kufur. Hanya tiga, tidak ada lagi yang lain. Sehingga ketika disebutkan Islam, langsung para sahabat. Disebutkan kaum mukminin, langsung para sahabat. Dipaham ya? Ketika dibacakan ayat, hadis yang menyebutkan tentang orang yang beriman, yang bertakwa, para sahabat. Islam di era Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada lagi yang lain di masa itu. Terus ya, sampai selesai mukadimah ya, sabar sebentar ya, biar enggak putus ya. Qala al-muallif hafizahullah wa rawa al-imam at-Tirmidzi fil Jami' wasy-Syama'il. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam bukunya Al-Jami', Jami' at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wasy-Syama'il, dan buku Syama'il Muhammadiyah karya beliau. Wal Imam Ibnu Majah fi Sunan, dan juga Ibnu Majah dalam bukunya As-Sunan, bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. An Anas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kullu syai. Pada tatkala hari di mana Rasul Sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah pada hari itu, bersinarlah segala sesuatu, bercahayalah segala sesuatu dari kota Madinah. Beliau datang ke kota Madinah, semuanya bercahaya, semuanya tersinari. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adzama minha kullu syai. Namun pada hari beliau wafat padanya, semuanya gelap. Semuanya gelap. Walamma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi. Dan tatkala kami melepaskan tangan-tangan kami dari Rasulullah SAW, ini pada proses pemakaman jenazah beliau, tatkala kita mau memakamkan, menguburkan jenazah beliau di liang lahatnya, dan kami lepaskan tangan-tangan kami dari beliau SAW, wa inna lafi dafnih, dan kami masih proses pemakaman jenazah beliau, hatta angkarna kulubana, sampai kita mengingkari hati kami. Tidak percaya beliau mati. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini menggambarkan ketika Rasul datang, semua bercahaya. Beliau di tengah-tengah umat, semua bercahaya. Beliau wafat, semuanya gelap. Semuanya gelap. Wahada ta'bir, ungkapan ini kata mu'alif. Ta'bir, anil law'ah bifakti sayyidil mursalin, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengungkapkan isi hati, ya, isi hati kehilangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syiddati tilka sa'ah alaihim, dan betapa kerasnya, betapa kondisi yang betul-betul mencekam saat-saat itu menimpa mereka, hatta angkaru anfusahum, sampai mereka mengingkari diri mereka sendiri, min syiddati huznihim, karena sangat-sangat sedihnya mereka, ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam, karena berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qita'il wahyi, dan sedihnya juga karena wahyu terputus. Allahul musta'an. Intinya Rasul diutus di muka bumi, semuanya bersinar. Beliau wafat, semuanya gelap. Yang diinginkan beliau terkait dengan bab kita sekarang ini, apa yang kita kenal dari Islam, iman, muslimin, mukminin, itu yang ada pada masa beliau SAW. Islam yang beliau bawa, Islam yang beliau dakwahkan, muslimin, mukminin, beliau dan para sahabatnya. Enggak ada lagi yang lain. Wa rawal Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahih. Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam bukunya As-Sahih. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqumu yaumul jum'ah ila sajaratin aw nakhlah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat, ketika khutbah Jumat, beliau berdiri pada sebuah pohon atau batang kurma. Belum ada mimbar. Faqalat imra'atun min al-ansar aw rajul, maka berkata seorang perempuan dari Ansar atau laki-laki dari Ansar, ya Rasulullah, ala naj'al laka mimbara, wahai Rasulullah, maukah kami buatkan engkau mimbar? Beliau mengatakan, in syi'tum, silakan kalau kamu mau. Faja'alu lahu mimbara, mereka membuat mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumal jum'ati dufi'a ila mimbar, maka tatkala pada hari Jumat berikutnya, beliau diarahkan kepada mimbar oleh para sahabat. Itu mimbarnya ya Rasulullah. Diarahkan ke arah mimbar. Fasahatin nakhlah syihassabi. Ternyata pohon kurma, batang kurma yang dahulu biasa beliau pakai untuk bertelekan khutbah Jumat, teriak, menangis, histeris kayak anak kecil, kayak anak bayi. Thumma nasala Nabi SAW fadhammahu ilaih. Beliau pun turun dari mimbar dan memeluk batang kurma tadi. Dipeluk sama Rasul. Ta'innu aninas sabi, dia merintih sesungguhan seperti anak kecil bayi yang menangis sesungguhan. Tayyib alladhi yusakkan, yang ditenangkan oleh orang tuanya. Dipeluk sama Rasul, ini nangis. Ditenangkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adzikri indah. Belum memberitahu kepada para sahabatnya, ini pohon kurma, batang kurma ini menangis karena mengingat apa yang dia dengarkan selama ini dari zikir-zikir di sisinya. Ketika Rasul berkhutbah, sama dia menyampaikan ayat, menyampaikan sabda beliau, peringatan-peringatan dan segala macam. Dia mendengarkan. Ketika ditinggalkan ke mimbar, kehilangan. Itu sosok batang kurma, pelepah kurma, atau sebuah pohon. Demikian. Betul-betul merasa kehilangan dengan Nabi kita Muhammad SAW, padahal hanya jarak sekian meter pindah tempat. Pohon. Mestinya seorang muslim lebih daripada pohon ini. Barakallahu fikum. Lidha. Oleh karena itulah. Kana al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Idza rawa hadha hadith baka. Beliau al-Hasan al-Basri ketika meriwayatkan hadith ini beliau pasti menangis. Wa qala, beliau mengatakan, ya ma'asyaral muslimin. Wa yasikinam kaum muslimin. Al-khashabah. Oh, kayu. Songkok kayu. Tahinnu ila Rasulullah SAW. Dia merintih. Merintih kepada Rasulullah SAW. Syauqan ila liqa'ih. Karena merindukan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Fa'antum ahaqqu an tastaqu ilaihi. Maka kalian semestinya lebih berhak untuk rindu kepada Rasulullah SAW. Ini prolog dari beliau SAW. Intinya adalah dahulu, ini sejarah secara singkat, dahulu umat manusia sebelum beliau diutus itu di era jahiliyatun amya. Jahiliyatul ula. Jahiliyah, kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, kezaliman. Hanya beberapa orang dari ahli kitab yang masih beriman dengan Nabi sebelumnya. Jahiliyah. Beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Maka muncul cahaya Islam, nurul Islam. Yep, Islam disebarluaskan, menjadi tersebar, menjadi jaya. Syirik hilang. Era jahiliyah hilang. Yang ada era Islam. Umat manusia berbondong-bondong, masuk Islam. Di zamannya beliau. Sehingga sekali lagi yang paling penting, Islam ketika dibawakan Islam, itu Islam di zamannya Rasulullah SAW. Ketika dibawa disebutkan iman di zamannya beliau, dibawakan sunnah-sunnahnya beliau, dibawakan apapun terkait dengan agama ini di zamannya Rasulullah SAW. Muslimin, mukminin, muttaqin, para sahabat, ahlul haq, para sahabat. Paham tuh? Enggak ada lagi yang lain. Ketika itu imam muslim, imam kafir. Di era Madinah imam muslim, imam kafir, imam munafik. Dicamkan baik-baik. Nanti pasca wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh para sahabat. Era sahabat, lalu era tabi'in, lalu era atba'u tabi'in. Disebutkan tiga generasi pertama ini. Inilah yang dikatakan sebagai era salaf. Sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Tayyib, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka sebarkan, apa yang mereka amalkan, Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Ayam tuh itu dikasih benang merah sama beliau. Ketika di zaman sekarang ini para ulama menisbatkan kepada para sahabat, tabiin, atba'u tabiin, mereka salafnya kita, pendahulu kita yang saleh, kembali pada bimbingan mereka, ajaran mereka. Itu bukan perkara baru. Bukan mazhab baru. Bukan manhaj baru. Bukan metodologi baru. Bukan pemahaman baru. Bukan. Mengembalikan kepada Islam yang dahulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benang merahnya. Difaham ya? Dia akan dikaji lebih panjang oleh beliau. Yang intinya adalah salafisme Islam yang hak yang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia bukan komunitas, bukan partai politik, bukan ormas, bukan. Dia adalah metodologi dalam berislam. Berislam seperti di zaman Nabi kita Muhammad SAW, diteruskan dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu salafisme Islam itu sendiri. Islam yang murni, Islam yang hak. Barakallahu fikum. Itu mukadimahnya, nanti akan dibahas lebih rinci tentang salafisme dengan pembahasannya. Beliau mengatakan setelah itu menutup pembahasan mukadimah yang ada. Kata beliau, ba'da hadza tamhid, setelah prolog ini, fal muhadharatu kama sami'tum, maka muhadharah ini seperti yang kamu dengarkan, unwanuha wasi', temanya cukup luas, wa huwa ma hiya salafiyah, apa itu salafisme. Walamma kana al-maqamul waqt la yattasi' li tanawur al-mawdu' min kulli jawanibihi, tatkala makomnya dan waktunya tidak cukup untuk untuk membahas tema dari semua sisi-sisinya. Ikhtartu jumlatan min nuqat, maka saya memilih sejumlah poin-poin penting saja, lil kalami 'alaiha, untuk dibicarakan. Berarti pembahasan tentang salafisme itu panjang ya. Ya panjang, sepanjang Islam yang ada ini. Islam itu masyaallah luas, sempurna, menyeluruh, panjang. Salafisme sama dengan Islam itu sendiri, panjang. Cuman beliau memilihkan beberapa poin-poin penting yang dibicarakan khusus mendalami makna salafi dan salafiyah. An-nuqtul ula, poin pertama, bayanu ma'na salaf fil lughah, menerangkan makna salaf secara bahasa. An-nuqtul athaniyah, poin yang kedua, man humus salafu istilaha, siapa salaf secara istilah. Nuqtul thalitha, poin yang ketiga, ba'dul musammayati syar'iyah li salafi salih, sebagai nama-nama syar'i untuk salafus salih. Nuqtul rabi'ah, poin yang keempat, hukum ittiba' wal intisab ila salafiyah, hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nuqtul khamisah, poin yang kelima, fadlu ittiba'is salaf was salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. Nuqtul as-sadisah, poin yang keenam, simat, ciri khas, wa ma'alim, pondasi-pondasi, asas-asas, barakallahu fikum, al-mahdi salafi, mara salaf, aw salafi atau salafiyah. An-nuqtah sabi'ah, poin yang ketujuh, al-khatimah, penutup. Wa fiha kalimatun mudhi'atun fi hadzal bab, fil bab, dan pada khatimah nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang lebih menjelaskan bab ini. Indaha kalamuhu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Tujuh poin, beliau akan bahas tuntas dalam risalah ini semuanya terkait dengan salafiyah. Barakallahu fikum. Dan dari poin-poinnya nampak jelas tentang masalah keutamaan dan segala macam, menunjukkan yang namanya salafiyah ini perkara yang hak, perkara yang mulia, bukan perkara yang batil. Salafiyah adalah Islam itu sendiri, Islam yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang paling penting nanti pembahasan tentang prinsip-prinsipnya, tentang pilar-pilarnya dan ciri-cirinya, supaya kita bisa membedakan mana salafi yang sesungguhnya, muslim di atas sunnah, mana pengaku-pengaku salaf, mana pula yang membuat onar dengan nama salafi, supaya dibedakan dan jangan sampai salah alamat. Barakallahu fikum. Ini sebagai mukadimah, waktunya sudah melampaui jam 6 ya. Insyaallah selanjutnya akan dikaji pada majelis berikutnya lagi, langsung pembahasan inti kitab ini. Barakallahu fikum. Semoga ada pencerahan terkait dengan salafisme, ini bahasa latinnya salafisme, atau salafi atau salafiyah, terkait dengan mahal salafnya atau dakwah salafiyahnya. Barakallahu fikum. Demikian sementara dicukupkan, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.